Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha innallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembatal dari tayamum. Tadi sudah kita bahas bahwa tayamum menggantikan wudu. Maka hukum apapun pada wudu berlaku pada tayamum, tidak terkecuali pembatalnya. Maka beliau mengatakan yunqidu tayamum ma yunqidul wudu. Apa-apa yang bisa membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Seperti keluarnya hadas. Yang mana makna hadas sendiri adalah fusa, awdurat, yaitu kentut. Dan hal-hal lain yang bisa membatalkan wudu, maka ia merupakan pembatal dari tayamum juga. Kemudian ditambahkan seperti junub. Ya. Ini selain membatalkan tayamum, dia juga mengharuskan untuk mandi. Kalau tidak, maka mengharuskan untuk bertayamum. Artinya kalau tidak bisa mandi karena tidak ada air, maka diganti dengan tayamum juga. Wal qudratu ala isti'malihi biman ajiza'an. Kemudian ditambah nih, wa yumtiruhu aidan. Ditambah pembatalnya adalah wujudul ma', apabila ditemukan air. Kalau tadi tidak menemukan air, kemudian ditemukan, maka dengan ditemukannya air membatalkan tayamum, sehingga dia diharuskan untuk berwudu. Liman faqidahu, bagi yang kehilangannya. Wal qudratu ala isti'malihi liman ajiza'an. Kemudian yang membatalkan juga adalah seseorang menjadi mampu untuk terkena air atau menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu. Wa ma madha min salatihi fa sahihun. Tapi jangan khawatir, salat yang dikerjakan dengan tayamum tadi tidak perlu diulang, karena sholat yang tadi dikerjakan dengan tayamum itu sahih. La talzamuhu i'adatu, dia tidak diharuskan untuk mengulangnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja rajulani fi safar. Dua orang pernah pergi dalam sebuah safar. Fa hadaratis shalah, maka datanglah waktu sholat. Wa laisa ma'ahum ma, maka tidak ada bagi keduanya air. Fatayam mama, maka kemudian mereka bertayamum sa'idan thayyiba, dengan permukaan tanah yang baik. Fasalliya, kemudian mereka salat. Enggak ada air, mereka tayamum kemudian salat. Tsumma wajadal ma fil waqt, kemudian keduanya tiba-tiba menemukan air di waktu itu setelah salat. Ya. Fa'ada ahadum alwudu wassalah walam yu'idil akhar. Salah satu di antara mereka memilih untuk berwudu kemudian mengulang sholatnya, tetapi yang lain tidak. Ya, ada dua orang nih. Yang satu mengulang wudunya, kemudian berwudu, kemudian mengulang sholatnya. Yang satu tidak berwudu dan mengulang sholatnya. Mungkin wudu untuk sholat yang lain, tapi tidak mengulang sholat yang tadi dikerjakannya dengan tayamumnya. Tsumma ataya Rasulullah SAW. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Karena mungkin debat nih. Nah, di sini antum bisa lihat bagaimana para sahabat dulu kalau debat sengit atau enggak sengit, mereka punya jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Datang. Ada hakim yang memutuskan permasalahan mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi meninggal, mereka tidak punya lagi hakim yang bisa menghukumi mereka. Karenanya ini salah satu sebab kenapa terjadi khilaf setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara para sahabat. Dulu di zaman Nabi nggak pernah ada khilaf, tetapi di zaman para sahabat tidak bisa berhukum kepada siapapun, tidak ada tempat bagi mereka untuk berhukum. Maka banyak terjadi perselisihan di antara para sahabat. Salah satu contohnya di dalam masalah, pamannya nih ya. Di dalam masalah persusuan bagi orang yang sudah dewasa. Persusuan bagi yang orang yang sudah dewasa. Apakah yuharram atau la yuharram? Yang satu berpendapat bahwa persusuan orang yang sudah dewasa la yuharram, tidak mengharamkan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamar radha'atu, sesungguhnya persusuan itu fil majaah, pada saat usia majaah. Dan usia majaah itu adalah 2 tahun. Di sisi lain, Aisyah radhiyallahu anha yang mengetahui langsung kejadian seorang budak yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disusui oleh seorang majikan wanitanya, ya, itu terjadi di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW memerintahkan kepada istri budak tersebut, maaf bukan istri budak, istri, maksudnya majikan dari budak wanita tersebut, budak tersebut, jadi budaknya laki-laki, sahabatnya saya lupa namanya, jadi sahabat ini merasa tidak nyaman karena budaknya ini dari kecil itu membantu istrinya, tetapi sekarang udah berjenggot, ya, sekarang udah berjenggot, suaminya merasa nggak nyaman. Meskipun budak, tapi apa? Sebagai suami ada cemburu lah gitu. Maka dia mendatangi Nabi SAW, kemudian mencari jalan keluar. Nabi mengatakan, perintahkan kepada istrimu untuk menyusuinya. Maka istrinya pun menyusui budak yang sudah berjenggot tersebut. Kira-kira umur berapa kalau sudah berjenggot? Antum dulu mulai tumbuh jenggot umur berapa? Ya, disusui oleh wanita tersebut, kemudian maka ia menjadi anak persusuannya. Padahal sudah berjenggot. Maka Aisyah menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahwa persusuan orang yang sudah dewasa juga berlaku secara umum. Nih, diantara para sahabat aja berselisih pendapat. Yang pertama tadi tidak mengatakan sahnya persusuan kecuali anak yang berumur 2 tahun, kurang dari 2 tahun maksudnya. Yang kedua, pendapat dari Aisyah dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa persusuan orang dewasa itu berlaku. Ya, Salim Maula Abu Hudzaifah kalau tidak salah. Saya lupa ya, Salim namanya. Yang disusui namanya Salim. Nah, yang rajih dalam hal ini wallahu alam penggabungan dari 2 adillah tersebut bahwa persusuan orang dewasa berlaku pada kasus yang serupa dengan Salim. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah. Jadi kalau ada kasus serupa dengan Salim, persusuan lelaki yang dewasa sah. Tapi kalau tidak kasus Salim, persusuannya sah enggak atau mengharamkan enggak? Tidak. Sehingga jangan khawatir. Kalau mau dipertegas, seorang suami yang menyusui istrinya itu tidak mengharamkannya. Meskipun dilarang oleh para ulama. Ya. Kenapa dilarang? Karena ada khilaf sebenarnya dalam hal ini. Ya. Karena ada khilaf dalam hal ini seperti tadi sudah kita sebutkan. Nah, saya ingin menjelaskan terjadinya khilaf di antara para sahabat itu karena tidak adanya hakim yang memutuskan di antara kedua sahabat tersebut. Antum masih ingat baru saja kita pelajari kemarin. Aisyah mengatakan apa? Man qala anna Muhammadan bala qa'iman fala tusaddiquh. Masih ingat enggak? Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu kencing berdiri, jangan kamu percaya. Maka yabulu illa qa'idan. Nabi itu tidak pernah kencing kecuali duduk. Kemudian sahabat ketika itu Hudzaifah kalau tidak salah ya, Hudzaifah bin al-Yaman meriwayatkan bahwa Nabi SAW intaha fi sabati qaumin fabala qa'ima. Nabi berhenti di sebuah kebun milik seseorang kemudian kencing berdiri. Dan Hudzaifah ketika itu menjadi bentengnya. Ya, di belakang membelakangi Nabi SAW. Maka kemudian kita katakan bahwa para ulama mengambil kedua hadis tersebut bahwa Aisyah meriwayatkan apa yang dilihatnya dan Hudzaifah meriwayatkan apa yang dilihatnya. Tetapi ada khilaf nggak di antara keduanya? Ada. Kalau nggak ada khilaf, nggak mungkin Aisyah tegas-tegasan begitu. Janganlah kamu benarkan perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri. Ya, Nabi tidak pernah kencing berdiri. Kenyataannya Nabi pernah kencing berdiri. Kalau itu perselisihan itu terjadi di masa Nabi, selesai nggak? Selesai. Masalahnya kejadian khilafnya itu tidak terjadi di masa Nabi masih hidup, tapi terjadi setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu sedikit faedah buat antum tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang satu tadi mengulang wudu, yang satu tidak mengulang, jadi berwudu kemudian mengulang salatnya, yang kedua tidak mengulang salatnya. Tapi mereka berdua masih mempunyai sumber hukum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau hakim di antara keduanya yang memutuskan. Karena kalau Nabi itu ditanya sesuatu, wahyu masih turun. Baik itu Al-Quran ataupun Sunnah. Sehingga Nabi pasti punya jawabannya. Setelah Nabi meninggal, adakah wahyu yang turun? Tidak. Sehingga belum tentu ada jawabannya. Nah ini masih dapat. Faqala lilladzi lam yu'id. Nabi mengatakan kepada yang tadi tidak mengulang sholatnya. Apa kata Nabi? Asabtas sunnah. Engkau sudah sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Senang ya? Asabtas sunnah. Engkau sudah menempatkan sunnah. Atau sudah sesuai dengan sunnah. Wa ajza'atka sholatuk. Dan sudah mencukupi bagimu sholatmu. Sedangkan yang tadi mengulang. Ya. Berwudu kemudian mengulang sholatnya. Dia kan udah capek-capek tuh. Masa usaha saya sia-sia? Kata Nabi SAW, ya, kepada orang yang lillahi tawadda'a wa'ad, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan dua pahala. Akhirnya kedua-duanya pulang senang. Meskipun yang benar cuma satu. Tapi yang satunya senang karena dia dikabarkan oleh Nabi SAW mendapatkan dua pahala. Kata-kata ini, kalau antum baca mungkin di buku fikih, terkadang, mohon maaf ya, bisa saja hadisnya diambil sepotong, tidak disampaikan semuanya. Makanya saya lebih suka buku ini daripada buku yang lain. Karena khawatir kalau di buku lain itu antum hanya dapat parsial pemahamannya. Tapi kalau di buku ini didatangkan secara utuh. Nabi mengatakan kepada yang pertama, apa? Asabta sunnah. Sedangkan yang kedua, Nabi mengatakan, laka ajr marratain. Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat. Kalau seorang musannif atau seorang faqih, dia mendapatkan hadis ini terpotong dari gurunya, hanya menyebutkan yang kedua saja. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang mengulang, bahwa laka ajruka marratain, engkau mendapatkan pahala dua kali, kemudian diambillah hukum bahwa kalau seandainya setelah ada air, maka diharuskan untuk apa? Berwudu dan mengulang salatnya. Ya, hadis ini mendukung. Kalau dipotong. Antum juga hati-hati nanti ketika antum baca buku. Kadang para ulama itu mereka mendapatkan hadis itu sepotong, apalagi fikih ya. Hadisnya itu enggak utuh. Hadisnya sepotong. Karena kalau hadisnya utuh, enggak jadi buku fikih namanya, jadi buku hadis. Saran saya kalau antum menemukan dalil sebuah hadis, antum cari hadis yang sebenarnya panjang itu bagaimana, sehingga antum tahu persis hadis ini lengkapnya bagaimana, sehingga bijak dalam mengambil hukum. Nah, kemudian kita lanjutkan faedah. Man kana bihi jurhun qad laffahu. Kalau yang ada luka pada tubuhnya, terutama anggota wudu, kemudian dibalut mungkin dengan gips atau semacamnya, au kasrun qad jabarahu, atau mungkin patah tulang kemudian di gips ya, kalau tadi di balut maksudnya di dikasih apa namanya ini perban gitu ya, kalau ini di gips faqad saqata anhu ghuslu dzakal mawdhi', maka menurut beliau gugurlah kewajiban mencuci anggota itu. Ini penting sekali karena mungkin di dalam fatwa Syafi'iyah atau yang lain difatwakan bahwa dia diharuskan menggantinya dengan mengusap, seperti halnya mengusap kedua khuf, maka mengusap jabr ya, mengusap gips. Maka beliau mengatakan di sini, tidak, saya tidak sependapat dengan pendapat itu, fatwa itu. Pendapat saya, kalau seseorang luka kemudian diperban atau patah tulang kemudian dibalut, maka gugurlah kewajiban mencuci anggota itu sehingga tidak berganti ke mengusap. Karena mengganti dari mencuci menjadi mengusap ibadah, dan setiap ibadah dibutuhkan dalil. Adakah dalil? Tidak ada. Maka menurut beliau lebih tepatnya gugur kewajiban kita, karena sabda Nabi SAW, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan anggota itu tidak mampu dicuci, maka gugur kewajiban mencucinya. Ya. Walam yalzamuhul mas 'alaihi wala tayammum lahu. Nah, ini juga mungkin ada sebagian yang berfatwa kalau tidak diusap setidaknya ditayamumi. Kalau tidak diusap setidaknya apa? Ditayamumi. Maka beliau mengatakan gugur kewajiban mencucinya dan tidak perlu diusap ataupun ditayamumi. Karena tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak pokoknya kalau antum baca betul-betul buku ini tuh, antum ikutin betul-betul. Beliau ini faqih. Ya. Nah, kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi, jangan lupa nama beliau ya. Antum baca buku udah sampai halaman berapa tuh? 86. Antum lupa pengarang kitabnya, lupa judul kitabnya. Apa judul kitabnya? Antum aja yang lain tenang. Ayo, apa nama kitabnya? Nah, singkatan awalnya aja enggak hafal. Makanya saya tegaskan lagi, antum harus selalu sadar baca kitab itu, kalau perlu baca lagi judulnya, kenali pengarangnya sebelum baca kitab. Ya. Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wa kitabil aziz. Buka. Jangan ragu. Kalau saya salah antum ingatkan, sama, hukum kita sama. Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wa kitabil aziz. Siapa pengarangnya? Lihat di situ. Enggak usah malu, enggak apa-apa ya. Syekh Abdul siapa? Iya, Abdul Adim siapa? Al-Badawi. Nah. Ya. Hai. Beliau pernah ke Jogja loh. Cuma antum belum kenal sama beliau waktu itu ya. Saya pun enggak sempat bertemu dengan beliau. Padahal saya fansnya berat. Ya. Kalau enggak saya enggak akan ngajarin tiga kali kayaknya saya ngajarnya. Tiga kali. Ya. Nah. Yuk. Apa ini? Burhanu dzalika. Ah, beliau di sini ngasih alasan juga dong. Sebab kitab ini selalu membahas tentang dalil. Enggak bisa cuma asal ngomong tanpa dalil. Maka beliau mengatakan burhanu dzalika, bukan dalil, tapi maksudnya petunjuk untuk itu adalah apa? Maksudnya apa alasan beliau? Firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa itu kecuali semampunya. Nabi SAW juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mas tata'tum. Fasaqata bil Qur'an was sunnah. Maka kewajiban mencuci anggota tadi gugur dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Gugur dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Kullu ma ajiza anhul mar', semua yang tidak mampu dikerjakan seseorang, maka kewajibannya gugur wa kana ta'widu minhu syar'an. Kalau mau diganti, maka penggantinya pun harus syar'i. Karena perkara syar'i, penggantinya pun harus syar'i. Kalau dari dicuci menjadi ditayamumi atau diwudui, apa ditayamumi atau diusap, maka itu juga penggantinya harus perkara syar'i. Perkara yang syar'i ditetapkan dengan dalil syar'i. Wasyar'u la yalzamu illa bil Qur'an aw sunnah. Dan syariat itu tidak mewajibkan kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah. Walam ya'ti Qur'an wala sunnah bita'widil mas'i. Dan tidak datanglah Al-Qur'an, tidak pula sunnah dengan mengganti anggota yang tadi terluka ataupun patah, kemudian digips, yang semestinya dicuci. Al-Qur'an tidak datang perintah untuk menggantinya dengan mengusap. Ya. Mas'al al-jaba'ir wa ad-dawa' 'ala al-ghusl ma la yaqdir 'ala ghuslih fasaqata al-qaul bidzalik. Maka gugurlah kewajiban ya untuk mencucinya. Wallahu taala alam. Kemudian di sini ada pembahasan tentang bolehnya bertayamum dengan tembok. Nah, itu baca sendiri. Tetap masuk ujian loh ya. Antum baca sendiri karena saya kira tadi sudah mencukupi ya. Ahkamul haid wan nifas. Hukum tentang haid dan nifas. Nah, ini penting sekali. Makanya kita bahas pembahasan ini. Hukum haid dan nifas. Hukum keduanya sama. Karena keduanya hakikatnya sama. Perbedaannya, darah nifas itu lamanya sekitar 40 hari, sedangkan darah haid itu antara 6 atau 7 hari. Tapi kita jelaskan terlebih dahulu secara syar'i. Apa itu haid? Huwa damul ma'ruf 'indan nisa. Wah, enak banget nih. Darah yang sudah dikenali oleh para wanita. Ya, hanya para wanita yang kenal. Karena antum enggak pernah mengenalnya. Ya, hanya para wanita yang mengenalnya. Yang dapat yang kenal, yang enggak dapat enggak kenal. Tapi sebagai para ulama, sebagai calon para ulama harus tahu hukum-hukum yang terkait dengannya. Wala hadda fi syara' li aqallihi aw aktsari. Nah, beliau memilih pendapat ini. Tidak ada batas sedikit atau banyaknya. Karena ada di antara para ulama yang membatasi paling sedikit haid itu adalah 1 malam. Paling sedikit adalah 1 hari. Paling sedikit adalah 1 kali keluar. Ya. Ada juga yang berpendapat aksar ya. Paling banyak 6 hari atau 7 hari. Ada yang berpendapat paling banyak 10 hari. Adakah dalilnya semua? Nah, adakah Nabi mengatakan aqallul haidhi yaumun wa lailah? Tidak ada. Aktsarul haidhi syahrun umpamanya. Adakah dalilnya? Tidak ada. Maka beliau memutuskan karena tidak ada dalil dari kitab maupun sunnah, maka beliau mengatakan la hadda fi syar'i li aqallihi wa la aktsarihi. Wa inna ma yarji'u fihi ila al 'adah. Dan ini dikembalikan kepada adah, kebiasaan ya, kembalikan kepada kebiasaan. Maksudnya kebiasaan apa ini? Kebiasaan para wanita. Dan setiap wanita berbeda-beda. Ada wanita itu yang mungkin biasanya 1 hari, ya udah 1 hari. Ada yang 7 hari, maka 7 hari. Ada yang 3 hari, 3 hari. Jadi tergantung kasusnya. Karena para ulama yang mengatakan batasannya 1 hari, itu pun karena adanya kasus. Seorang wanita haid 1 hari, maka diputuskan aqallu haid yaum 1 hari. Gitu. Berdasarkan kasus yang ada. Maka kita tidak mengatakan adanya batasan, tetapi kita mengatakan semua dikembalikan kepada kebiasaan. Ya. Wan nifas. Sekarang kalau nifas apa itu? Dammal kharij bisababil wiladah. Darah yang keluar disebabkan karenanya karena melahirkan. Wa aktsaru 40 yawman. Paling maksimal adalah 40 hari. Nah, ini menurut beliau. Tapi saya tidak sependapat. Karena tidak ada lagi yang ya memang ada dalil yang menyebutkan. Tetapi dalil itu tidak sharih membatasi jumlahnya 40 hari. Maka saya tidak sependapat. Jadi dia bisa 40 hari, bisa 41 hari, bisa 45 hari, bisa 35 hari. 40 hari itu al-aghlab, yang umum 40 hari. 6. An-nifas wa damul kharij sudah wa akhtar 40 yawman. Wa an Ummi Salamah. Kita perhatikan hadis dari Ummu Salamah. Radhiyallahu anha qala, dia mengatakan kanatun nufasa tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Wanita yang bernifas itu duduk atau tidak salat selama 40 hari. Ya. Mereka tidak salat selama 40 hari. Ini menceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak salat selama 40 hari. Karena ini umumnya wanita. Wa mataraat tuhur qabla al-arba'in. Nah, tapi beliau perlu jelas lagi. Memang 40 itu bukan patokan. Bisa kurang, bisa lebih. Wa mataraat tuhur, kapan menemukan kesucian? Qabla al-arba'in, sebelum 40 hari. Iktasalat wa tuhura. Maka wanita itu harus mandi dan harus bersuci. Wa in istamarra biha ad-dam ba'da 40, dan apabila darah nifas itu berlanjut setelah 40 hari, iktasalat li tamamil 40 wa tahurat. Nah, ini pendapat beliau yang saya tidak setuju juga. Kata beliau apa? Kalau sudah 40 hari masih keluar darah terus, maka apa? Iktasalat li tamamil 40. Kalau sudah 40 hari ya udah pokoknya mandi dan dia hukumnya suci meskipun darah masih tetap keluar. Terus apa yang antum pilih, Ustaz? Yang saya pilih, wallahu alam, dilihat kepada kebiasaan wanita tersebut sebelum nifas. Apakah dia sudah punya kebiasaan? Kalau dia sudah punya kebiasaan, apakah hari ke-41 itu adalah hari yang bertepatan dengan kebiasaannya atau tidak? Kalau itu adalah hari yang sesuai dengan kebiasaannya, maka bisa saja itu haidnya di bulan itu. Paham nggak? Jadi bukan masuk hukum nifas, tapi masuk hukum haid. Jadi dia tidak boleh bersuci. Karena darahnya masih sama dengan sebelumnya. Tapi umumnya sih, wanita yang melahirkan itu biasanya karena menyusui, kemudian lama tidak haid. Ya, ada yang umumnya biasanya 6 bulan enggak haid. Sehingga kalaupun haid biasanya itu kasusnya kecil. Nah, bisanya lebih dari 40 hari itu biasanya karena kurang bersih. Maka sebaiknya kalau nifas pengen cepat bersih ya minum kayak kunir asem. Kalau pengen lebih cepat lagi bersihnya minum apa? Rosella, ya, yang kecut. Pokoknya kalau wanita memang harus itu minumannya, ya, rosella dan kunir asem. Yang paling gampang rosella. Rosella itu kering kayak teh gitu. Nanti cuma tinggal direndam air panas diminum. Itu bersih, cepat sekali bersihnya, ya, dan enak di perut juga. Kalau tidak rosella ya apa? Yang lebih nyaman lagi adalah kunir asem. Kalau kunir asem itu membersihkan tapi pelahan-lahan, nggak seperti rosella. Selain mengandung vitamin C juga apa? Tadi bisa membersihkan darah haid dan nifas. Nah, para ulama mengatakan kalau seandainya hari ke-41 itu bertepatan dengan kebiasaannya, maka anggaplah itu bagian dari haidnya sehingga dia tetap duduk sampai selesai kebiasaannya. Ya biasanya seminggu, berarti kira-kira nanti 47 hari. Tapi kalau seandainya, ini tetap tidak akan keluar ya, pertanyaan ini tidak akan keluar. Kenapa? Karena nggak ada di buku. Cuma faedah buat antum. Pertanyaannya, kalau seandainya darah yang keluar tadi itu lebih dari 7 hari, katakanlah sampai 48 hari, 50 hari masih keluar darah terus, bagaimana ini? Ya, atau sebaliknya, umpamanya hari ke, baik, sebentar ya, saya ulang kembali, tadi sampai di mana kita? Kita bahas bahwasannya itu sesuai dengan kebiasaannya. Ya, sekarang kalau seandainya kebiasaannya di akhir bulan, padahal itu awal bulan. Saya ulang lagi, wanita yang tadi nifas selama 40 hari tadi, di hari 41 masih keluar darahnya. Padahal kebiasaannya bukan di awal bulan, tapi di akhir bulan. Sedangkan kejadiannya di awal bulan atau di pertengahan, pokoknya tidak pada saat kebiasaannya. Maka di sini para ulama memerintahkan para wanita yang bisa membedakan darah untuk membedakan darah. Kalau darahnya itu sama seperti sebelumnya, maka itu dihukumi hukum bagian dari nifas. Tapi kalau darahnya beda, merah segar, maka berarti hukumnya hukum darah istihadhah. Dia mandi, bersuci, sholat, tetapi hukumnya wanita istihadhah. Ya, kalau nggak bisa bedakan gimana Ustaz? Nah baru mungkin mengambil pendapat dari Syekh ini, yaitu apa? Setelah 40 hari bersuci, kemudian anggaplah yang lainnya itu darah istihadhah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, sebenarnya kalau kita ditanya apa sih darah haid itu, Nabi SAW pernah menjawab, damal haidi aswad yu'raf. Nabi mengatakan darah haid itu hitam. Setiap wanita sudah tahu. Loh kok hitam? Ya memang karena darah kotor. Beda dengan darah kita. Ya, kalau darah saya sih merah. Entah kalau darah antum darah biru. Kalau saya terluka, darah yang saya lihat warnanya merah. Ya. Kecuali kalau antum keturunan ningrat gitu ya. Darah biru, luka darahnya warna biru gitu kan. Nah, jadi kalau darah biasa, darah penyakit namanya istihadhah, itu darahnya warnanya apa? Merah. Cair. Sedangkan darah haid itu hitam, kental. Nah, maka beda. Para wanita tahu perbedaannya. Kalau yang bisa membedakan. Kalau yang nggak bisa membedakan, ya dianggapnya sama-sama darah gitu. Baik. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Kemudian apa yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Karena hukumnya sama, maka disatukan oleh beliau. Wanita yang haid ataupun nifas itu yahrumu alal haidi wan nifasa ma yahrumu alal muhdath. Jadi diharamkan bagi mereka apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Wa tazidu alaihi fit tahrim as-saum wa taqdiyahu idza tahurat. Dan dia menggantinya, mengqadanya kalau suci. Apa saja yang haram bagi seorang yang berhadas? Dilarang salat. Dilarang apa lagi? Baca Al-Qur'an umpamanya. Bagi yang berpendapat tidak bolehnya. Kemudian ditambahkan di sini saum, berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau sudah suci mengganti. Kalau salat kok enggak diganti, kalau puasa kok diganti? Ini yang ditanyakan oleh seorang wanita sampai Aisyah sempat menuduhnya dengan khawarij. Ini sedikit menjawab pertanyaan antum yang tadi. Kapan pertanyaan itu boleh ditanyakan? Karena posisinya ini mirip. An Mu'adzah. Mu'adzah ini sahabat. Ya. Dia tidak masalah. Maksudnya Mu'adzah ini min ahli sunnah. Dia bertanya kepada Aisyah. Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab. Bertanya kepada Aisyah, pertanyaannya apa? Ma balul haid taqdis saum wala taqdis salat. Kenapa seorang yang berpuasa, maaf, seorang wanita yang haid itu dia mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat. Dia bertanya kenapa? Bukan bertanya apa kewajiban orang yang wanita yang berhaid. Apakah dia cukup mengqadha salat? Dia cukup mengqadha puasa saja dan tidak mengqadha salat, ataukah harus mengqadha puasa dan mengqadha salat? Harusnya pertanyaannya begitu. Tapi dia tanyanya gimana? Kenapa kok wanita yang haid itu disuruh salat, disuruh mengqadha puasa tapi enggak disuruh qadha salat? Pertanyaan jenis ini enggak boleh ditanyakan. Maka Aisyah pun mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Di sini enggak ada. Apa kata Aisyah? "Aharuriyatun anti? Apakah kamu itu seorang khawarij?" Sampai bertanya seperti ini. Ini seolah-olah dia mempertanyakan tentang syariat. Kenapa sih kok di syariat kita begini? Kalau wudu kenapa kok yang dicuci tangannya dan mukanya, padahal yang kentut pantatnya? Kok enggak yang diwudui pantatnya aja? Itu enggak boleh ditanyakan harusnya. Karena ini syara, ini aturan dari Allah. Sudah, Allah punya aturan begitu, sudah. Tidak boleh ditanyakan kenapa? Gitu ya. Maka pantas Aisyah marah dan mengatakan aharuriyatun anti, karena yang khawarij itu mereka asal tempat tinggal mereka dari negeri yang bernama Harura. Maka dia bertanya aharuriyatun anti. Sebentar ya Mu'adzah, ini saya mencari dulu Mu'adzah. Kemudian Aisyah menjawab, "Kana yusibana dzalika ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi haid dan nifas itu menimpa kami di zaman Nabi. Fanu'maru biqada'is shaum wa lanu'maru biqada'is shalah. Selesai. Ya waktu itu Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa tetapi tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Selesai. Dan Aisyah menjawab ini karena dia memang betul-betul bertanya, cuma kayaknya kurang tepat pertanyaannya. Ya. Walakin sa'il yas'al, akan tapi seorang penanya bertanya, bukan karena aku seorang khawarij. Maka Aisyah pun mengatakan, kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Selesai. Tidak ada tanya kenapa-kenapa lagi. Pokoknya begitu kami diperintahkan. Yang kedua, maka berpuasa ini yang, nah, di sini wajib syahidnya bagaimana? Wajib syahidnya para sahabiat diperintahkan untuk mengqadha puasa, menunjukkan bahwa Nabi melarang mereka untuk berpuasa. Karena kalau mereka boleh berpuasa, pasti mereka tidak akan diperintahkan untuk mengqadha. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk mengqadha, berarti mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan haid ataupun nifas. Paham ini ya, wajib syahid dan istisyadnya. Berarti puasa itu termasuk sesuatu yang terlarang bagi seorang yang haid dan nifas. Yang kedua, yang terlarang juga adalah al-wathu' fil farj, yaitu berhubungan pada farj. Adapun berhubungan pada bagian yang lain boleh. Ini bagi yang sudah berkeluarga faham. Ya, lagi kepingin tetapi istrinya haid. Maka apa yang dia lakukan? Ya dia boleh menggauli istrinya selama menjauhi bagian farjnya. Dan Nabi SAW pernah menggauli istrinya Aisyah fauqal izar, di atas sarungnya, karena Aisyah sedang haid. Karena yang terlarang itu hanya pada farj. Ini berbeda sekali dengan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik ketika istrinya haid diusir dari rumah karena enggak bisa dipakai. Setelah selesai haidnya baru diterima lagi di rumahnya. Subhanallah. Ya. Ini begitu kejamnya orang-orang musyrik ketika itu. Lain halnya dengan orang Nasara. Orang Nasara enggak kena lampu merah, semuanya hijau. Ya, haid enggak haid, terjang saja. Sedangkan Islam datang di tengah-tengah dari keduanya. Wanita yang haid tetap tinggal di rumah dan tidak boleh berhubungan dengan mereka sampai mereka suci. Jadi ini adalah firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adza, katakanlah darah haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahyid, maka tinggalkanlah istri-istri kalian ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah manapun yang Allah perintahkan kepada kalian untuk mendatangi mereka. Tentu selain pada dubur, karena tidak boleh berhubungan dengan istri pada duburnya. Dan karena sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala yang ingin kamu lakukan kepada istri itu kecuali nikah, yaitu pada farjnya. Menunjukkan bahwa seorang lelaki dilarang menggauli istri pada farj ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Nah, hukum man ataha idzan. Nah, sekarang kalau terlanjur gimana? Ya. Nah, antum pelajari sendirilah. Biar antum apa? Semangat. Pelajari sendiri. Ya. Insyaallah mudah, insyaallah. Hukum bagi yang mendatangi istri dalam keadaan haid. Ya. Mungkin karena tahu atau tidak tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tahu bagaimana? Kemudian nanti ada apakah darahnya pas banter-banternya atau ketika sudah reda atau mungkin di awal-awal belum banyak. Itu berbeda ya hukumnya. Nah, al-istihadhah, kita masuk pembahasan tentang istihadhah dan ini lebih berat. Lebih berat ya. Meskipun demikian ini akhir dari pembahasan kita. Beneran nih. Enggak jadi sampai jam 3 nih kita. Alhamdulillah. Ya, tapi ingat tuh yang saya skip-skip itu dibaca, dipelajari. Enggak bisa tanyakan sekarang, habis waktu antum. Ya. Habis waktu antum. Oh, ini berkahnya waktu ya. Padahal saya serasa tadi membuang-buang waktu ya. Yuk, al-istihadhah. Tinggal setengah jam coba, bisa enggak ini? Ayolah, bismillah, yuk, semoga diberkahi. Al-istihadhah ia damun yang berujung fi ghairi awqati. Al-istihadhah ia damun yang berujung fi ghairi awqati haidi wa nifasi aw muttasilan bihima. Nah, cukup dulu. Dijelaskan dulu ya, istihadhah itu adalah darah yang keluar selain pada waktu haid ataupun nifas. Atau darah yang keluar bersambung dengan keduanya. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa terkadang haid kok 10 hari, haid kok sebulan. Ini bukan berarti semuanya haid. Karena tadi sudah kita katakan bahwa haid itu antara 6 atau 7 hari. Oh, berarti bisa jadi 7 harinya haid, sisanya apa? Istihadhah gitu. Karena muttasilan bihima. Jadi kadang keluarnya bareng dengan haid, maaf. Kadang keluarnya di tidak pada waktu haid, tapi kadang juga bersambung dengan haid. Fa in kanatil awal, kalau yang pertama maksudnya keluar selain di waktu haid, fawadihun, maka jelas. Contoh wanita sudah haid bulan ini di awal bulan, kemudian tiba-tiba di tengah per bulan kok keluar darah lagi, maka darah itu jelas darah istihadhah dan bukan darah haid, karena tidak mungkin dalam satu bulan haid dua kali ya. Tidak mungkin dalam satu bulan haid dua kali. Tapi kalau yang kedua, maksudnya gimana yang kedua? Muttasilan bihima, bersambung dengan keduanya. Artinya habis haid istihadhah. Atau ini udah keluar darah dulu istihadhah, kemudian baru haid. Ya, ini bagaimana hukumnya? Nah, di sinilah pembahasan yang pelik. Fa in kanatil mar'ah mu'tadah. Di sini perlu saya jelaskan dulu bahwa wanita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada wanita yang namanya mu'tadah, yaitu yang sudah mempunyai kebiasaan, berarti Yang satunya lagi ghaira muqtada, yang tidak memiliki kebiasaan. Kalau yang punya kebiasaan gimana? Famazada ala adatiha, yang lebih dari kebiasaannya, fahuwa istihadhah, maka itu adalah istihadhah. Ya, famazada ala adatiha fahuwa istihadhah. Yang lebih dari kebiasaannya maka itu adalah istihadhah. Berarti kalau hari ke-8 masih keluar darah, confirm itu adalah darah istihadhah. Karena biasanya dia punya haid 7. Ini dia punya kebiasaan. Dan setiap bulan memang 7 hari. Ya. Ini jenis wanita yang pertama. Nah, jenis wanita ini seperti yang terjadi pada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini wanita yang memiliki kebiasaan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Umkuthi qadra ma kunti tahbasin qadra ma kunti tahbisuki haidotuki. Berhentilah engkau dari sholat, tidak sholatlah engkau pada hari-hari yang biasa haidmu itu menahanmu. Tsummaqtasili wa shalli, kemudian mandilah dan sholatlah. Sekalipun darah itu tetap keluar darimu. Kenapa? Karena Ummu Habibah memiliki kebiasaan atau adah, disebut dengan mu'tadah. Wa in kanat mumayyizah. Sekarang lain halnya kalau wanita yang ghairu mu'tadah, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Mumayyizah, dia bisa membedakan darah. Kalau punya adah, selesai. Tapi kalau dia nggak punya adah, ini terbagi menjadi dua. Bisa membedakan darah dan tidak bisa membedakan darah. Dan atau lah ya. Bisa membedakan darah atau tidak bisa membedakan darah. Sekarang kita bahas dulu wa in kanat mumayyizah, kalau dia bisa membedakan darah bainad damai, di antara dua darah. Darah haid aswad yuraf, darah istihadhah ahmar. Baik, Ustaz, saya tanya dulu Ustaz, darah istihadhah itu darah apa? Darah segar. Kok bisa darah segar keluar? Bisa. Seperti halnya kalau antum pernah tahu orang yang varises, tiba-tiba kan ngocor dari kakinya darah tuh. Ya. Seperti antum umpamanya kena tonjok langsung keluar darah. Itu darah segar. Nah, itulah istihadhah. Nabi mengatakan hiya raqdatun min raqadhati syaitan. Darah istihadhah itu adalah pukulan dari pukulan syaitan. Mungkin syaitan mukul akhwat gitu, pukul. Ya. Diajak sparring akhwatnya. Kena rahimnya, maka langsung berdarah. Nah, itulah yang disebut dengan istihadhah. Mungkin juga wanita ini yang kecapean, sampai pembuluh darah di rahimnya itu pecah. Atau mungkin wanita ini minum pengencer, nggak sadar dia. Kebiasaannya minum jahe merah, padahal jahe merah itu pengencer darah. Atau dia kebiasaan minum daun jati Cina, itu juga pengencer darah, ya kebiasaan aja, mungkin dia biasa minum gitu, nggak sadar itu pengencer darah, sehingga apa, pembuluh darahnya pecah, cuma pecahnya itu di rahim, keluarnya lewat farj, maka hukumnya hukum darah istihadhah. Ya, kita lanjutkan. Sekarang wanita yang tidak mempunyai kebiasaan tapi bisa membedakan. Fal haidhu wal aswad al ma'ruf. Maka dia harus membedakan nih antara darah haid warnanya hitam, sudah dikenal. Wa ghairu istihadhah, dan darah yang lain lagi wa ghairuhu, darah selainnya adalah darah istihadhah, yaitu warnanya merah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais. Fatimah binti Abi Hubais, dia wanita yang tidak mempunyai adat tetapi bisa membedakan darah. Apa kata Nabi? Idza kana damul haidhi fa innahu aswad ma'ruf. Seandainya darah haid itu maka dia warnanya jelas, sudah pada tahu warnanya hitam. Famkuthi anis salah. Kalau itu yang keluar darimu, maka duduklah kamu, janganlah kamu salat. Fa'idha kanal akhar. Tapi kalau yang keluar darimu itu darahnya bukan warna hitam yang kamu kenal, fatawaddo'i, maka wudhulah. Fa'innama huwa irqun. Sesungguhnya itu darah yang berasal dari pembuluh darah yang pecah. Ya. Naam. Masya Allah. Berarti kita tetap lanjut ini ya. Meskipun rekan-rekan ini, adik-adik ini nanti sholatnya agak siangan. Kita coba undurkan sholatnya lah sedikit ya. Nah, kalau memang bisa. Tinggal dikit ya, nanggung. Baik, kita lanjutkan dulu, karena nggak mungkin ini kita berhenti satu adzan, nanti susul adzan yang lain lagi, susul lagi yang lain ya. Nanti adzan yang di sini baru kita diam. Jadi Fatimah binti Abi Hubais itu bisa membedakan darah. Kalau darah yang keluar bukan hitam, maka itu istihadhah. Wudu terus sholat. Tapi tidak sesimpel itu sih. Pertama, dia harus mandi dulu setelah selesai dari darah yang berwarna hitam. Kemudian setelah mandi, baru dia mencuci darah istihadhahnya setiap mau sholat. Dia harus mencuci darah istihadahnya setiap mau sholat. Kemudian dia bisa berwudu setiap mau sholat. Setelah mencuci, berwudu untuk setiap sholat. Ada cara lain? Ada. Apa cara lainnya? Dia bisa menggabungkan antara dua sholat di waktu yang berdekatan. Contoh, mengakhirkan sholat duhur sampai pada waktu menjelang asar. Kemudian mandi, membersihkan farjnya, kemudian mandi, kemudian sholat duhur dan asar di jamak. Sebanyak 3 kali waktu sholat. Subuh sendiri, duhur dan asar sendiri, maghrib dan isya sendiri. Mandi di setiap 2 waktu sholat. Kecuali subuh. Fa'in balaghat mustahadah. Nah, sekarang kalau seandainya istihadah, ini berarti ada satu jenis wanita. Yang ketiga, apa jenis wanita yang ketiga? Wanita yang tidak memiliki kebiasaan, tetapi juga tidak bisa membedakan darah. Hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah dia haid bersama bibinya atau ibunya. Karena wanita itu tidak jatuh jauh dari induknya. Jadi kalau ibunya haid, ikut haid. Bibinya haid, ikut haid. Selesai haid, selesai juga. Selebihnya istihadhah, gitu. Ya. Entah ada apa enggak di sini, saya sudah jelaskan yang ketiga ya. Fa idza balaghat mustahadhah wa la tastati'u tamyiz. Nah, seandainya seorang wanita yang istihadhah itu tidak bisa membedakan darah, walhamdulillah ada. Ruji'at ila ghalibi 'adati nisa'iha. Maka dikembalikan kepada para wanita umumnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahjas, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahjas, apa kata Nabi kepada dia? Berarti dia termasuk wanita yang tidak mempunyai kebiasaan tetapi dia tidak bisa membedakan darah. Innama hadhihi raqadatun min raqadatis syaitan. Istihadhah itu adalah pukulan dari pukulan syaitan. Fatahiri sittata ayyam aw sab'ah fi ilmillah, maka engkau berhaid selama 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah. Tsumma tasyi, kemudian mandilah. Loh, kenapa kok dikembalikan ke 6 atau 7 hari? Karena umumnya wanita 6 atau 7 hari. Dan yang lebih dekat adalah ibunya, bibinya, begitu. Hatta idza ra'at tsumma tasyi, kemudian mandilah. Hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti, sampai kalau engkau sudah melihat bahwa dirimu sudah suci, wastaiqanti, dan kalau engkau sudah yakin, fasalli 24 lailah, maka salatlah 24 hari. Iya, karena 1 bulan itu 30 hari dikurangi 6, sisa berapa? 24. Au 23 atau berapa? 23 hari. Karena haidnya 6 hari dan jumlah bulan 24. 9, sehingga tersisa 23 hari. Wa ayyamahun, dan hari-harinya. Wa sumi, puasalah. Keluar darah nih, puasalah. Karena bukan darah haid. Fa inna dzalika yujziki, dan itu mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali fi kulli syahrin, lakukan itu pada setiap bulannya. Kama tahidul mar'a, kama tahidun nisa, sebagaimana haidnya para wanita umumnya, wa kama tathurna, sebagaimana mereka bersuci umumnya, limiqati haidihinna, pada waktu-waktu haidnya mereka, wa tuhrihinna, dan sucinya mereka. Tapi tadi saya ingatkan, kalau para wanita kan banyak nih, ada yang haid awal bulan, ada yang haid tengah bulan, ikut yang mana dong? Jawabannya, mengikuti yang terdekat dengan dari keluarganya. Ya. Ahkamul mustahadah, hukum istihadah. La yahrumu alal mustahadah syai'un ma yahrumu bil haid. Tidak diharamkan bagi wanita yang mustahadah ini seperti yang diharamkan dari haid. Illa annahu yalzamuha alwudu, kecuali dia diwajibkan untuk berwudu li kulli shalah. Ini seperti yang sudah saya jelaskan. Wudu setiap salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubais, "Tsumma tawaddai li kulli shalah wa yusannu lahal ghusl li kulli shalah." Disunahkan baginya mandi untuk setiap salat juga. Ini yang belum saya jelaskan. Disunahkan juga mandi setiap salat. Kama marra fil iktisal mustahabbah. Seperti yang tadi, yang kemarin sudah kita bahas dalam mandi yang sunnah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang thaharah. Ada pertanyaan? Bismillah. Afan Ustaz, saya izin bertanya kembali, jika yang bersangkutan orang yang bertayamum saat hujan deras tadi sudah mengqadha salatnya, akan tetapi ia lupa salatnya dahulu tersebut, salat apa Ustaz? Antara salat zuhur atau salat asar, sehingga ia mengqadha salat dengan mengerjakan dua-duanya. Bagaimana hukumnya nggih Ustaz? Jazakumullah khairan. Salat dua-duanya. 8 rakaat berarti ya, 4-4 ya. Sebenarnya kalau dia yakin, dia harus yakin dulu tuh. Kalau enggak zuhur, asar. Berarti dia yakin. Yang dia tidak benar adalah, berarti jumlahnya yakin, berapa? 4. Ya udah, dia salat 4 rakaat dengan keyakinan bahwa karena yang ditinggalkannya dulu 4 rakaat. Itu saja. Entah itu zuhur, asar, enggak penting. Karena dia memang tidak ingat waktunya. Yang dia ingat 4 rakaat. Kalau dia melaksanakan 8 rakaat malah enggak tepat. Karena dia hanya hutang 4 rakaat. Gitu ya. Nah. Baik, ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, bagi yang belum punya nomornya minta boleh. Selama antum belajar dari saya, antum boleh berkomunikasi dengan saya. Tapi kalau belum saya jawab, nanya lagi, enggak apa-apa. Tat, gimana jawabannya? Kejar terus. Jangan malu, enggak apa-apa ya. Mau tengah malam pun kirim. Nyampainya besok pagi insyaallah. Ya. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.